Dan pengkaderan Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kami muliakan para ustaz, para alim ulama, para sesepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajahah bersilaturahmi di majlis yang mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, saya sebagai pembawa acara akan mengantarkan acara pengkaderan Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah pada pertemuan malam hari ini. Seperti biasa, sebagai acara yang pertama yakni pembukaan. Untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini senantiasa menambah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan agama, dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menginjak ke acara yang kedua yakni acara inti dari pengkaderan Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yakni kajian pokok kitab Bulughul Maram yang dalam hal ini seperti biasa akan disampaikan oleh Al-Mukarram Buya Yahya Zainal Ma'arif, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada Al-Mukarram Buya Yahya Zainal Ma'arif, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-muwaffiqil mu'in نحمده سبحانه وتعالى حمدا به نرجو من الله تعالى أن يفتح لنا به بفتح المبين وصلاة الله وسلام على من جاء بالنور البين المبين حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا ربنا أكرمنا بالعلم وانفعنا به waj'alna min ahlihi wahsyurna ma'a zumrati ahli al-'ilmi. Allahumma ya rabbana irzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Hadirin hadirat para asatid dan ustazat, alhamdulillah atas kemudahan kenikmatan dari Allah, kita masih bisa dan terus untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, kewajiban yang tidak ada akhirnya sampai nanti di saat nyawa kita sudah dicabut dari badan kita, maka saat itulah saat berhenti untuk menuntut ilmu. Kita masih dengan kitabnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dengan kitab Buluhul Maramnya tentang hadis ahkam, hadis-hadis hukum, dan kita juga sudah memasuki beberapa bab, dan sekarang kita masih berada di dalam bab wudu, dan di dalam bab wudu kita masih di dalam hal yang membatalkan wudu. Untuk mempersingkat, memanfaatkan waktu, kita langsung saja kepada pembahasan, yaitu pembahasan masalah hal-hal yang membatalkan wudu dari hadisnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madiyun falyansurif falyatawaddu thumma yabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallamu. Akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Ahmad wa ghairuhu. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مضي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مضي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. Hadis diriwayatkan dari Sayyidat Aisyah, qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila an qala. Diriwayatkan dari Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, man asabahu qai'un, barang siapa yang tertimpa muntah, artinya muntah tanpa sengaja, auru'afun atau mimisan tanpa sengaja, auqolasun mirip seperti muntah tapi tidak dari dalam perut tapi dalam tenggorokan yang dalam, bisa keluar makanan atau sesuatu, maka itu namanya qolas. Qolas itu tidak seperti qai, tapi seperti hakikatnya bukan qai tapi seperti qai. Kalau qai itu muntah dari dalam perut. Kalau yang namanya qalas itu dari dada, dari tenggorokan dalam, itu keluar tapi tidak dari perut. Au madyun atau madhi. Madhi adalah cairan yang keluar di saat adanya syahwat sebelum datangnya mani. Tanpa, yakni kalau keluar mani, mani. Di saat ada syahwat lalu tidak keluar mani, kemudian ada cairan, itu namanya madhi. Kalau ada orang keluar madhi atau dia tertimpa qalas atau tertimpa mimisan atau muntah-muntahan, fal yatawaddo, hendaknya ia berwudu. Tumal yabni ala sholati, kemudian hendaknya ia membangun atau melanjutkan sholatnya, wahuwa la yatakallamu, dan dia dalam keadaan belum berbicara. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Majah, dan Imam Ahmad mengatakan hadis ini adalah dhaif, begitu juga yang lainnya. Adapun dari pemahaman dari hadis ini difahami bahwa di dalam pembahasan ibadah itu ada dua, namanya istinaf dan bina. Istinaf itu memulai dari awal, kalau bina itu melanjutkan. Bina di dalam madhab Imam Syafi'i, contoh, Kalau orang melakukan tawaf harus dalam keadaan bersuci. Jika kita tawaf baru 3 kali kok tiba-tiba batal, buang kita batal, terserah batalnya karena apa tidak penting, yang penting batal wudu. Berarti karena batal wudu kita tidak boleh melanjutkan tawaf. Maka setelah itu kita berwudu, dan setelah berwudu kita tawaf tapi tidak mulai dari awal. Lanjutkan yang 4, 5, 6. Jadi melanjutkan itu namanya bina. Bina itu membangun dari sesuatu yang sudah ada. Kalau istiqnaf memulai, memulai dari awal. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau ada orang keluar hadas, orang mungkin lagi sholat 1 rakaat, tiba-tiba buang angin, batal? Batal. Setelah batal dia ke kamar mandi ngambil air wudhu. Umumnya kalau orang sholat seperti itu, mulai dari awal atau melanjutkan 2 rakaat? Dari awal. Nah, kalau mulai dari awal itu namanya istiqnaf. Jadi dibedakan antara bina dengan istiqnaf. Coba, kalau orang sok pandai membaca hadis tanpa guru bisa bermasalah. Inilah. Kalau ada orang muntah, kemudian keluar apa namanya? Mimisan. Kemudian qalas keluar sesuatu dari dalam tenggorokannya, au madhi falyawadhu falyatawaddu, maka hendaknya ia berwudu. Kemudian falyabtum malyabni, melanjutkan salatnya. Kalau di rakaat yang kedua salat duhur kok tiba-tiba muntah atau keluar ingus atau ada qalas ataupun keluar madi, maka dia langsung berwudu. Kemudian setelah itu dia melanjutkan sholatnya, wahwa la yatakallamu, dalam keadaan ia tidak berbicara. Coba diperhatikan, dalam bab ini menunjukkan seolah-olah muntah ini membatalkan wudu kan? Buktinya suruh berwudu. Ini antara muntah, mimisan, keluar madi, batal wudu. Tapi ternyata tidak bisa kita mempelajari ilmu seperti itu. Memang kemarin sudah dijelaskan bahwasanya keluar sesuatu dari 2 lubang itu membatalkan wudu. Madi keluar dari jalur depan, batal atau tidak wudu? Batal, jelas ya. Madi batal wudu. Tapi kalau orang muntah batal wudu tidak? Membatalkan wudu kan ada berapa? 4. Ya. Keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang, bersentuhan laki perempuan, mohon maaf menyentuh kemaluan dengan telapak tangannya. Yang keempat adalah hilang akal, ya, hilang akal. Berarti ini ada enggak muntah? Berarti muntah tidak membatalkan wudu. Keluar ingus membatalkan wudu, keluar ingus, keluar mimisan tidak membatalkan wudu. Tapi di sini dijajar dengan madhi, seolah-olah ini membatalkan wudu. Nah, di sinilah terjadi perbedaan para ulama. Jadi ulama berbeda di dalam hal ini. Seperti halnya madhabnya Imam Malik rahimahullah taala, itu sangat di dalam urusan membatalkan wudu sangat berbeda dengan madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, juga Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik rahimahullah taala dan Imam Syafi'i, ya mohon maaf, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu beda. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik itu mengatakan bahwasanya muntah, mimisan atau qalas tadi itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, muntah-muntahan itu adalah membatalkan wudu. Asalkan memang muntahnya muntah banyak, bukan sedikit. Kalau hanya keluar sedikit atau kalau sampai wek begitu, itu membatalkan membatalkan wudu. Kalau sekaligus membatalkan puasa, itu menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Adapun Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal membedakan antara muntah. Kalau muntah itu mutlak membatalkan puasa, membatalkan wudu. Tapi kalau namanya yang bukan muntah itu tidak membatalkan wudu. Jadi ini berbeda. Kalau muntah itu karena dari dalam, dari dalam perutnya, maka jelas itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal membatalkan wudu. Tapi kalau hanya yang datang dari tenggorokan dalam, itu tidak membatalkan wudu. Jadi ini perbedaan. Dari mana pemahaman mereka? Ya dari hadis-hadis yang panjang itu. Hadis-hadis yang banyak. Tadi disebutkan bahwasanya ini hadis, ini hadis bisa dikatakan hadis bermasalah kalau orang salah paham. Coba bermasalahnya ini. Pertama apa? Dari orang yang bermadzhab Syafi'i megang hadis ini menganggap muntah jadi batalkan wudu. Karena ini dijajar, madhi jelas batalkan wudu. Tapi muntah dijajar sini berarti muntah batalkan wudu. Padahal tidak, dalam madhab Imam Syafi'i tidak semacam itu. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan ini tidak memuntah, muntah itu tidak membatalkan wudu? Karena Imam Syafi'i tidak mengambil hadis ini. Jadi hadis ini muntah ru'af tentang cerita tentang madhi itu tidak membatalkan wudu. Hadis ini tidak dipakai. Lalu kenapa madhab Imam Syafi'i mengatakan keluar madhi itu batal wudu? Bukan dengan hadis ini, tapi dengan hadis yang telah lalu, bahasanya semua yang keluar dari tempat ini adalah membatalkan wudu kecuali mani. Ini sudah dibahas. Jadi Imam Syafi'i tidak mengambil hadis ini. Jadi hadis ini oleh Imam Syafi'i dikesampingkan karena menurut Imam Syafi'i hadis ini tidak benar. Tapi menurut Imam Malik hadis ini dianggap. Menurut Imam Abu Hanifah hadis ini dianggap. Imam Abu Hanifah menganggap hadis ini. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal menganggap hadis ini, biarpun dibedakan antara qalas dengan iqai, antara unta-untahan yang dari perut dan yang dari dalam tenggorokan. Tapi yang jelas di sini Imam Abu Hanifah mengambil hadis ini, sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa muntah itu juga membatalkan wudu. Begitu juga keluar mimisan itu membatalkan wudu. Nah, kalau sudah membatalkan wudu berarti sholatnya tidak sah. Baik. Nah, dari sini ada dua ini problem yang pertama. Kalau tidak dipahami bisa salah paham. Problem yang kedua, kalau orang batal wudu, permasalahan yang kedua, kalau orang batal wudu kemudian wudu sholatnya dilanjutkan atau mulai dari awal? Dari awal di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi ternyata kalau berpegang dengan hadis ini bisa akan rancuh benar. Tsummal yabni, setelah ia wudu dia melanjutkan. Kalau tadi sholat duhur 2 rakaat, wudu melanjutin tinggal 2 rakaat. Jadi langsung masuk. Nah, ini fal yabni. Lihat, bisa rancuh kalau orang sok mengatakan qala Rasulullah langsung hadis Nabi. Wah, itu orang paling enak dijatuhin ya, karena niatnya menjatuhkan Rasulullah, dijatuhin enggak apa-apa. Dia akan bingung dengan beberapa hadis riwayat-riwayat. Nah, ini bingung. Tsummal yabni. Loh, kok yabni? Bukan yastanif. Terus bagaimana? Berarti saya boleh dong ngamalkan. Berarti nanti kalau saya batal wudu, langsung saya kamar mandi, sholat yang lanjutin 2 rakaat. Allahu Akbar. Itu tidak dibenarkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Baik. Tsummal yabni, hendaknya ia membangun, melanjutkan ala sholati sholatnya, wa huwa la yatakallamu, dalam keadaan ia tidak berbicara. Kemudian Imam Ahmad tadi jelas ya. Oh, masalah muntah dulu. Bentar. Muntah itu menurut madhab Imam Syafi'i dan Imam Malik jelas membatalkan wudu. Muntah. Menurut madhab Imam Abu Hanifah, muntah membatalkan wudu. Malik, Syafi'i tidak. Ya, kita jelas kita. Paling enak itu kalau belajar hadis itu ngerti fikih dulu, cobalah dihafal. Yang membatalkan itu 1 2 3 4. Nah, ini kok batalkan? Pasti enggak sesuai dengan madhab kita. Berarti ada apa-apa. Gitu saja. Muntah tidak masuk, ini tidak masuk, selesai. Kemudian menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dibedakan antara muntahan yang berada dalam perutnya dan yang tidak dari dalam perut. Kalau dari dalam perut maka itu batalkan, kalau hanya dari tenggorokan itu tidak. Adapun darah yang keluar dari mimisan. Nah, ini ada perbedaan banyak. Imam Ahmad bin Hanbal itu, jadi di dalam madhab itu ada enaknya, ada tidak. Seperti riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan sentuhan perempuan tidak batal wudhu. Ya. Tapi ternyata menurut Imam Ahmad bin Hanbal, setiap ada darah keluar dari anggota tubuh itu membatalkan wudhu. Jadi ingusan itu batal wudhu. Dari mana diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Tadi. Hadis yang barusan kita sebut yang tidak diambil oleh Imam Syafi'i, ru'af, keluar darah dari hidung menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah membatalkan wudu. Dan Imam Abu Hanifah juga mengatakan begitu, membatalkan wudu. Imam Ahmad dengan Abu Hanifah ini kemiripan. Nah, kalau Imam Malik punya pendapat beda. Imam Malik itu jika darah itu darah tidak membatalkan wudu. Bahkan Imam Malik berlebihan. Biarpun dari lubang depan, lubang belakang, darah tidak membatalkan wudu menurut madhabnya Imam Malik. Sebab catatan di dalam madhab Imam Malik, sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu membatalkan wudu jika itu bukan sesuatu yang langka. Langka, ingin pernah kita bahas dulu sebetulnya. Jadi kalau menurut madhab Imam Malik, kalau ada orang keluar dari kemaluannya itu intan, ya tidak membatalkan wudu. Tapi kalau menurut madhab kita, batal wudu. Nah, darah itu kan tidak umum, orang tidak ada kencing darah. Kalau kencing darah pasti bermasalah, maka karena kencingnya bermasalah tidak dianggap membatalkan wudu menurut madhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ada kencing darah tidak batal. Jadi darah yang keluar dari kemaluan tidak membatalkan wudu, dari jalur belakang juga tidak membatalkan wudu menurut madhabnya Imam Malik. Kalau madhabnya Imam Syafi'i, membatalkan wudu apa saja, biarpun uang orang itu buang air isinya permata, tetap batal wudunya. Ya, selesai. Itu berkenaan dengan masalah yang membatalkan wudu. Kemudian pembahasan lain, jika orang batal wudu di dalam sholat, bagaimana caranya setelah dia berwudu, apakah dia melanjutkan sholat atau dia memulai dari awal? Tadi sudah dijawab oleh para jamaah, para asatid semuanya, bahwasanya kalau orang batal wudu, lalu kemudian dia sholat kok batal wudu, sholatnya langsung batal. Setelah berwudu, dia harus memulai yasta'nif, isti'naf dari awal. Enggak ada menyambung dari tengah. Tawaf mah iya, tapi kalau sholat tidak ada mulai dari tengah-tengah. Langsung saja habis wudhu, masuk lagi langsung lanjutin. Allahu Akbar, serokat yang kedua, ketiga, keempat, enggak ada. Tapi ada pendapat ulama, ya, yang mengambil hadis yang pertama tadi, akan mengambil selanjutnya. Dan kebetulan dalam hal ini, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berkata, menurut madhab Imam Malik dan madhabnya Imam Abu Hanifah, bahwa jika ada orang buang hadas, jika ada orang berhadas tanpa disengaja, jadi di luar kemampuan dia, ya menurut madhab mereka, tentunya menurut madhab Imam mereka. Jadi kalau ada orang keluar hadas tanpa sengaja, maka saat itu asalkan keluarnya tanpa sengaja, sholatnya tidak batal. Maknanya tidak batal apa? Dia harus berwudu tapi balik tinggal ngelanjutin. Jadi tidak dianggap batal dua rakaat. Misalnya sholat duhur baru dua rakaat, ya. Kemudian dia melakukan satu hadas tanpa disengaja dari dia. Tiba-tiba saja ada hadas. Kalau menurut madhabnya Imam Ahmad tadi, keluar darah dari hidungnya, batal kan? Ah, menurut madhab Imam Abu Hanifah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, keluar darah dari hidung sama, batal wudhu. Karena batal wudhunya tanpa disengaja, enggak ada orang sengaja mengeluarkan darah dari hidungnya. Tiba-tiba ngerembes, mimisan. Allah, mimisan. Nah, langsung dia dibersihkan, ngambil air wudhu. Setelah ngambil air wudhu, dia langsung mau sholat, ngelanjutin rokaat yang sudah dilakukan tadi. Jadi menurut madhab Imam Malik dan madhab Imam Abu Hanifah, tidak batal sholatnya, dia punya kewajiban berwudhu, kemudian dilaksungkan. Had sholat yang dua rokaat tetap dianggap sah, dan sekarang lanjutkan dua rokaat karena sholat duhur. Tapi dengan syarat dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan. Enggak ngomong misalnya, waduh, mimisan, batal. Jadi kalau madhab Malik, mimisan ngelonong aja kamar mandi, ngapain? Wudhu, enggak ngomong, kenapa? Sah. Nah, di dalam bab kias, ini nanti, kias bolak-balik itu ada. Dan juga dalam madhab kita ada istilah qaul mukharraj. Pembahasan di dalam madhab Imam Syafi'i. Kias bolak-balik ya. Di dalam ada lagi namanya qaul mukharraj. Intinya begini. Kalau di dalam tawaf. Di dalam tawaf. Tawaf itu adalah seperti sholat. Hanya bedanya di dalam tawaf itu orang boleh ngomong. Maka dari itu, karena tawaf itu adalah seperti sholat, maka orang bertawaf harus dalam keadaan berwudu, bersuci. Nah, jika batal tawaf, jika orang batal tawaf, maka dia boleh melanjutkan tawaf setelah ia bersuci. Nah, menurut mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah, sholat, jawabannya, karena sholat itu seperti tawaf, sholat seperti tawaf. Tawaf kalau orang batal bagaimana? Wudu langsung teruskan. Maka menurut mazhab Imam Malik Abu Hanifah disamakan juga. Jadi kalau orang batal ini asalkan tidak sengaja membatalkannya, dia boleh berwudu langsung dia melanjutkan sholatnya. Ini perbedaan. Jadi nanti harus ngerti kalau tiba-tiba hidup di Maroko, pergi ke sana kok ada orang batal wudu kok langsung dua rakaat gimana sih? Enggak usah. Dulu itu ada. Subhanallah ya. Namanya orang kalau enggak ngerti itu berani nyalahkan orang alim juga lucu. Ada sopir kampus, sopir pondok, sopir universitas. Dia memang biarpun sopir memang ngerti madhab, ngerti fikih ya. Cuman fikihnya fikih Syafi'i karena Syafi'i. Ada seorang alim guru kita madhab Malik. Rupanya dia tuh nyalahin dengan madhabnya Syafi'i sendiri. Jadi bingung. Nah ini sok terlalu pede ya. Syekh ada mayasi, enggak sah kenapa begini ente sholatnya kok di sini tempatnya Syekh? Disenggol sama teman-teman. Ente ini enggak tahu, dia orang alim gede, dia orang alim. Mustahil goblok urusan sepele itu enggak ngerti. Jadi biasanya begitu loh. Jadi sebagai contoh banyak di masyarakat orang sok pinter. Enggak melihat siapa yang diinginkan, padahal dia dalam madhab Malik. Waktu itu masalah ini. Kalau madhab Malik, sholat jamaah di situ itu sah. Di luar. Kalau madhab Syafi'i kan enggak, karena enggak ada pintu di sini ya. Iya kan? Karena kiblatnya di sini. Nah itu ada madhab Malik, enggak ada masalah di sini. Jadi biarpun pager enggak ada masalah. Ini diantaranya yang diingat tergurkan. Jadi perlu kita kalau negur orang itu ngerti dulu siapa ini. Jangan-jangan kita nyalahin madhab Malik, tak taunya dia menyalahkan orang, tak taunya dia madhab Malik. Kalau madhab Malik, sholat sama kita kok batal, dia bisa langsung wudhu, kemudian ngelanjutin lagi ngikut sama kita. Kok enak? Ya enak memang begitu. Aturannya seperti itu. Itu asal tahu saja. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal, enggak ada. Kalau orang batal, bubar. Mulai dari nol. Itu pun berdasarkan sebuah hadis, idza fasaha ahadukum, ini hadis tentang idza fasaha ahadukum, idza fasaha, jika membuang angin. Fusak itu adalah membuang angin yang tanpa suara, bukan masalah suara atau tidak suara. Intinya orang keluar angin itu batal wudu. Kemudian itu fis salati, idza fasaha ahadukum fis salati, kalau ada orang buang angin di dalam sholat, fal yan sorif wal yatawadda wal yu'id, hendaknya ia pergi wudu kemudian dia ngulang sholatnya. Makna ngulang itu apa? Dari awal. Ini yang diambil oleh madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini keluasan di dalam madhab Imam Syafi'i. Sekali lagi kita ulas diulang bahwasanya yang membatalkan wudu selesai dalam madhab Imam Syafi'i, jangan bingung. Keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Baik. Walau nadiron, biarpun nadir. Coba kalau orang belajar usul fikih misalnya. Lubul usul. Khoyatul usul atau lubul usulnya. Itu disebutkan, misalnya contoh. Khuruju syai'in minas sabilaini. Nah. Khuruju syai'in minas sabilaini. Yang kudul wudu illa nadir, kecuali nadir. Jadi nadir itu adalah kenapa pakai walau itu, ghoyah itu untuk menolak madhab. Biasanya kalau ibaratnya usul fikih itu cerdas. Jadi keluar sesuatu dari dua lubang itu membatalkan wudu, biarpun yang keluar itu barang yang langka. Kenapa kau harus pakai walau, biarpun barang langka? Untuk menolak, nanti ada madhab yang mengatakan jika yang keluar dari dua lubang itu langka maka tidak batal wudhu menurut madhab Imam Malik. Contohnya itu keluar kelereng, keluar apa, keluar binatang, keluar darah, itu tidak membatalkan wudhu menurut madhab Imam Malik. Jadi kalau ada orang membaca tek-tek kitab dahulu itu cerdas. Para imam-imam besar itu kalimatnya sedikit, tapi punya makna, kandungan makna yang luar biasa. Tinggal pandai-pandailah kita mencari di balik isyarat para masyayikh, dia akan faham. Kemudian ya, ini adalah berkenaan dengan sesuatu yang membatalkan wudhu, sekaligus bagaimana jika orang batal wudhu di dalam sholat, haruskah ia mengulang dari awal atau dia melanjutkan apa yang telah ia lakukan dari rokaat-rokaatnya. Tadi sudah kita sebutkan perbedaan antara ulama dalam hal ini. Ini memang, mohon maaf ya, ini memang perlu kita menghadir tahu, asal tahu saja. Tapi tetap ini hanya sekedar gambaran umum tentang perbedaan ulama. Tapi ingat, kembalilah rumah masing-masing dengan madhab Imam Syafi'i. Tidak pantas kalau kita berfatwa dengan madhab lain, sementara masyarakat kita adalah madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka jika ada orang berfatwa yang berbeda dari madhabnya, maka sesungguhnya dia adalah ahli fitnah. Kecuali untuk memberikan solusi tentang sebuah problem yang amat berat, amat besar, yang harus diberi jalan keluar, maka jalan kerjaan dan jalan keluarnya tidak ada kecuali melalui pindah madhab. Maka kita sebutkan fatwa madhab lain seperti madhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam bisawab. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضا من لحوم الابل قال نعم اخرجه مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر riwayatkan dari sanad Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'alan nabiyya, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawaddu min luhumil ghanam, atawaddu min luhumil ghanami, apakah aku harus berwudu ya Rasulullah habis makan daging kambing? Qala in syi'ta, jika engkau mau. Qala atawaddu min luhumil ibil, apakah aku harus berwudu di saat makan daging unta? Qala na'am, iya. Akhrajahu Muslim, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dulu ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna tawaddu mimma massathu an-naru, kita dulu pernah disuruh berwudu setelah makan daging yang dimasak dengan api. Maksudnya daging kambing, daging unta, daging sapi, kalau kita makan daging itu kita wajib wudu dan itu batal wudu. Itu pernah, kemudian itu dimansuh, dihapus di dalam madhab Imam Syafi'i. Di dalam madhab kita mengatakan bahwasanya daging pembatalan, atau yang mengatakan bahwa makan daging, kalau warung pecel enggak batal wudu. Tapi kalau warungnya ada binatang ya, ada dagingnya, maka habis makan daging itu kita harus wudu lagi. Itu adalah riwayat yang pertama dari Rasulullah. Dan ternyata riwayat itu menurut madzhab Imam Syafi'i dihapus dengan yang lainnya. Nabi Muhammad ternyata tidak memerintahkan lagi kita untuk berwudu sehabis makan mimma masathu an-naru, dari semua makanan yang disentuh dengan api neraka. Jadi ya, makanan yang disentuh dengan api itu tidak disuruh berwudu lagi. Itu selesai. Nasih mansukh. Dihapus. Hukum yang pertama yang mewajibkan wudu dihapus oleh hukum yang kedua tidak wajib wudu. Cuman ternyata ada riwayat ini riwayatnya. Ada dua model, dibedakan antara daging kambing dengan daging unta. Dan ada hujah yang lainnya. Maka dari itu, menurut jumhur ulama, menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad saja, bahwa kalau ada orang makan daging unta batal wudu. Kalau selain daging unta enggak batal, jelas, karena sudah dihapus hukumnya. Jadi kalau orang makan daging tidak batal wudu menurut jumhur ulama dari madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, pengecualian adalah unta. Kalau lahmul jazir, kalau daging unta maka tetap dia wajib wudu, karena menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, makan daging unta itu membatalkan wudu. Dan sekaligus itu pendapat Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Ahmad itu adalah yang diambil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bahkan itu termasuk ikhtiarat tarjihnya Imam Nawawi secara pribadi, bahwasanya setelah orang makan daging unta itu wajib wudu. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi ada ikhtiarat Nahwawi. Imam Nawawi itu punya ikhtiar. Ikhtiar itu adalah pendapatnya beliau yang sangat pribadi, bertentangan, berbeda dengan madhabnya jumhur ulama Syafi'iyah. Jadi waktu Imam Nawawi mengatakan bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudu, itu Imam Nawawi. Ini berbeda. Itu termasuk ikhtiar pilihannya daripada Imam Nawawi. Memakan daging unta itu batal wudu. Dan masih banyak pilihan-pilihan madhab Imam Nawawi, termasuk setelah tergelincirnya matahari tidak makruh orang berwudu bersiwak, sama dengan madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, hujahnya orang yang membedakan antara daging-daging yang lainnya dengan daging unta adalah sangat jelas. Termasuk diantaranya adalah hadis Sahih Bukhari yang barusan kita baca. Waktu orang bertanya, ya Rasulullah, apakah aku wajib wudu tatkala aku makan daging kambing? Dijawab, insyita, kalau kamu mau, sunnah saja. Kalau daging kambing, kalau unta bagaimana? Naam, wajib. Jadi inilah yang diambil oleh madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan hujah yang kuat, sekaligus itu yang diambil oleh Imam Nawawi dengan hujah yang menurut beliau adalah kuat, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, semua orang yang makan daging unta maka wajib wudu. Itulah pendapat Imam Ahmad dan ikhtiarnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Satu lagi insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maytan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Akhrajahu Ahmad wa an-Nasa'i wa at-Tirmidzi wa hassanahu wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم man ghassala maytan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa hassanahu wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Bismillah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayitan, siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, hendaknya ia mandi, wajib mandi, seolah begitu. Wa man hamalahu falyatawaddo, falyatawaddo, kalau memikul saja tanpa bersentuhan dengan mayit maka ia diperintahkan untuk wudu. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i, hadis itu dikeluarkan Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan menurut Imam Tirmidzi hadis ini adalah dianggap hadis yang hasan. Wa qala Ahmad, dan Imam Ahmad berkata, la yasihhu, tidak benar berita, fil babi syai'un, berkenaan dengan wajibnya mandi atau wajibnya wudu, enggak ada yang benar menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, ternyata nanti menjadi kesepakatan. tidak ada yang mewajibkan kalau orang habis memandikan jenazah itu wajib mandi, enggak ada. Jadi tidak, kalau kita memandikan mayit tidak wajib mandi. Sudah wajib mandi sudah jelas ya. Yang wajib mandi bersenggama, keluar mani, ya haid, nifas, itu ya. Jadi tidak ada nyentuh mayit. Cuman akhirnya karena ada riwayat yang semacam ini disunnahkan kalau orang habis mandikan mayit. Karena apa? Ada kalau mandikan mayit kan perlu tenaga, keringat ya. Jadi disunnahkan biar bersih. Kalau wudu untuk mengembalikan kekuatan karena menyentuh mayit itu ada takut, takut ada menjadi lemah hati, lemah tubuh karena kita melihat mayat yang terlumah lemah lunglai, takut mempengaruhi kita sehingga disunatkan untuk berwudu atau mandi besar. Tapi yang jelas tidak pernah ada. Ternyata dalam madhab itu disepakati bahwasanya tidak wajib mandi di saat mandikan mayit dan tidak wajib kita berwudu di saat kita mengangkat mayit, karena ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala, laisa alaikum fi husli mayyitukum ghuslun, bagi orang yang tidaklah wajib bagi kalian habis memandikan mayit itu mandi, enggak wajib. Id ghasaltumuhu, jika engkau telah memandikan mayit, inna mayyitakum yamutu tahiran, sebab mayit yang mati itu suci, laisa binajisin, bukan najis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum, cukuplah kau cuci tanganmu. Ini hadis yang jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang memandikan mayit tidak wajib mandi. Karena itu tidak menjadikan hadas besar. Memandikan mayit, mengangkat mayit pun tidak wajib wudu karena tidak ada hubungannya dengan membatalkan wudu. Ya, tapi riwayat ini memang betul katanya Imam Ahmad, enggak ada yang benar berkenaan dengan wajibnya mandi seseorang gara-gara menyentuh yang namanya mayit, atau tidak wajib wudunya seseorang gara-gara dia itu membawa mayit. Jadi itu adalah hadis tidak dianggap. Maka dari itu sepakat para ulama mengatakan kalau orang mengangkat mayit atau memandikan mayit tidak wajib mandi besar dan juga tidak wajib berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja insyaallah. Kemudian di situ apapun bentuknya sunnah. Karena ada riwayat takut benar. Maka sunnah mandi ya. Kalau orang habis nyentuh jenazah sunnah mandi. Orang habis membawa mayat tetap disunahkan untuk wudu, itu sunnah. Lihat, bukan wajib. Jangan sampai yang sunnah dijadikan wajib atau sebaliknya. Wallahu a'lam bisawab. Yakfi, cukup. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Buya Yahya Zainal Ma'arif yang telah melaksanakan ataupun mengkaji kitab Bulughul Maram. Dan selanjutnya disusul dengan sesi tanya jawab. Namun sebelumnya barangkali Buya, ini saya termasuk penanya pertama karena ini penasaran bagi saya Buya. Sebelumnya saya minta waktu juga untuk sedikit membacakan kutipan khutbah Jumat, khutbah pertama ya. Minta waktu sekali lagi. Alhamdulillahi al-wahidil qahharil halimil karim as-sataril munazzahi 'anil syabihi wasyariki wal inzar in farada bil wahdaniyyati wa taqaddasa fi dhatihi al-'aliyyah wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yahtar ahmaduhu hamda 'abdin mu'tarafin bid-dilli wal inkisar wa ashkuruhu shukra man sharrafa jawarihahu fi ta'ati rabbih ana al-layli wa atrafan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailuha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan an-nabiyyul muhtar shalatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kutipan khutbah Jumat pertama sebagian atau mukadimahnya. Yang saya tanyakan Buya berkaitan dengan khutbah Jumat Ini tentang barangkali apa yang tadi saya bacakan kutipan tadi, apakah memang sudah memenuhi sebagian rukun. Terus yang saya tanyakan juga tentang barangkali ini Bu ya, tentang bacaan sholawat yang ada dalam khutbah pertama ini, apakah sudah memenuhi ketentuan ilmu fikih, artinya sudah sah atau enggak itu bacaan sholawat tadi. Sekali lagi saya mohon penjelasan dari Buya, dan kalau bisa atau maksudnya yang saya harapkan dijawab langsung dulu nanti kepada hadirin. Mangga. Pertanyaannya ini sudah dibaca atau belum? Sudah dibaca atau belum? Kalau sudah anggap itu sah, jangan dibikin bingung orang awam. Memang menurut madzhab Imam Syafi'i tidak sah karena pakai dhamir. Cuman jangan kita mengungkit karena menyalahkan orang, kalau masih ada celah itu ada dimaafkan. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i, sholat pakai sholawat pakai dhamir tidak sah. Sholawatnya sholawatullahi wassalamu alaihi. Kalau belum jangan dibaca. Kalau sudah gampang. Imam Az-Zabidi faqih dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan, jangan diseksa orang awam untuk mengulang Jumatnya. Kesian. Nah ini ikut madhab lain. Kalau sudah. Makanya kalau belum jangan dibaca. Diganti dari kata sholatullah salamu, sholatullah salamu ala nabi, tidak apa-apa. Ala al-wahi, ala rasul, tidak apa-apa. Tapi sholawat pakai dhamir jangan dibaca kalau belum. Kalau sudah jangan diungkit, ustadz itu mungkin lalai, kadang-kadang ada kedengkian kita, tuh ustadz goblok salah, ah musibah. Kita itu bukan kerjaannya ngungkit-ngungkit kesalahan orang. Mungkin dia mengambil dari sebuah sholawat yang bagus, sholawatnya sholawat tauhid mulia, tauhid sempurna, luar biasa. Apa? Hamdalahnya. Mukaddimahnya itu indah sekali, mungkin dia terpesona dengan keindahan mukaddimahnya, waktu sholawatnya enggak sadar dia membaca sholawat pakai dhamir. Makanya kita tanyakan sudah atau belum. Kalau belum jangan dibaca yang sholawat nabinya, diganti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja. Tapi kalau sudah itu dianggap sah, jangan dibikin ragu, dan jangan juga dibikin ragu orang awam kepada ustaz tersebut. Kadang-kadang ada kedengkian tuh, ustaz gombal salah tuh. Ah, ada hati kita yang busuk, itu bermasalah. Ini juga pernah terjadi di daerah sebelah sana. Kita pernah dipertemukan di daerah klien sana, rupanya ada kasus yang semacam itu, sampai didatangkan ada yang baca kitab. Tidak perlu kitab banyak, suruh sebutkan madhab, tidak usah pakai kitab. Sekarang kita tanya, sudah jadi atau belum? Kalau sudah terjadi, disederhanakan. Yang khutbah nanti menyesal, insya Allah tidak saya ulang lagi. Yang ngungkit hati-hati, sebab ada loh ya, orang nyalahkan itu dendam dari awal. Tuh salah, rupanya memang cari-cari dari awal. Itu juga tidak benar. Ada sisi lagi yang khutbah itu sudah tahu salah, sombong, pakai helah. Yang penting madhab lain boleh. Hah. Misalnya mohon maaf, saya khutbah, tidak pakai dhamir. Disalahkan orang lain tidak mau. Pakai hujah yang lain, cukup mengatakan, mohon maaf saya khilaf, selesai. Tapi kalau sudah alasannya, permasalahannya kesombongan, repot. Pakai hujah dengan 10 kitab barangkali. Nggak perlu pakai 10 kitab. Jadi selesai, gampang itu diselesaikan. Makanya sudah atau belum. Kalau belum jangan dibaca, karena itu tidak sah. Nah, bagi yang tahu saja, jangan dipaksa orang awam. Anda berpegang madhab Syafi'i, kok sholawatnya pakai dhamir? Anda saja mengulang zuhur. Kalau orang awam suruh ulang semuanya dan tidak ada hikmahnya itu. Imam Abdullah Habsyarani marah dengan yang demikian itu. Para fuqaha, orang-orang fakih-fakih besar tidak usah meributkan masalah begitu. Biasanya fakih setengah. Ulama besar tidak pernah meributkan. Dalam madhab Imam Abu Hanifah gampang. Tidak usah pakai begitu. Khutbah itu cukup ngomong begini. Hei wong Islam, awas lo ya. Hati-hati dengan neraka. Selesai. Ayo, komat. Mana rukunnya? Ya ada. Jadi madhab Abu Hanifah sangat gampang. Cuman jadi ustaz itu harus hati-hati. Kalau baca khutbah utamakan rukunnya yang lima itu. Jaga orang awam, tidak semuanya mereka orang alim besar. Jangan dibikin ragu. Jadi kalau baca surah, baca khutbah genepi rukun lima. Ini kewajiban ustaz. Kalau namanya ketinggalan ini lain cerita. Ini ya, kalau sudah terjadi jangan dibikin ragu, apalagi kadang ada kedengkian di kita pengen menjadikan ustadz itu tidak dipercaya oleh orang awam. Tahu enggak sampean kenapa itu khutbah salah, berarti yang lain bisa saja salah. Awas, hati-hati, ay musibah. Padahal dia hanya kepleset. Kemudian orang awam jangan diseksa dengan ibadah yang berat. Mau Jumatan saja sudah syukur, suruh ngulang zuhur. Kasihan. Jadi kalau memang belum, tidak usah dibaca. Kalimatnya bagus yang pertama itu. Coba, ya. Punten. Itu kalimat tauhid indah ini, menunjukkan ini akidah yang benar. Ini masya Allah. Alhamdulillah, ini settingnya belum di save kanan ya. Alhamdulillahil wahid. Muter-muter miring-miring gitu ya. Ini adalah masalah tauhid semuanya. Ini adalah masalah tauhid, tinggal salawatnya ada. Wa salatullahi wa salamuhu alaihi diganti ala sayyidina Muhammad, dan ini mukaddimah khutbah yang sangat bagus. Wallahu a'lam bishawab. Dibaca di mana ini? Kejadiannya. Khair insyaallah. Ustadznya mungkin ustadz yang terpesona dengan mukaddimah akidah ini, lalu dia lupa membawa shalawatnya itu, dan tidak ada masalah, dilupakan saja, namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Cuman kami himbau, wahai para ustadz, kalaupun harus khutbah bebas teks, minimal itu rukunnya itu dicatat kalau takut lupa. Kita pernah pengalaman, setelah kita pengamalan, ngingetkan orang, waktu kita itu pernah pengalaman khutbah tanpa shalawat ini. Masih di umur 17 tahun, 18 kita dapat bagian khutbah. Jadi masih terlalu bersemangat, waktu itu rame, lupa. Akhirnya diingatkan guru kita, Ustaz Qaim. Dibisiki, sholat nabinya belum. Faham, kita langsung paham. Di tengah-tengah langsung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung begitu. Giliran ada orang lain, saya ingatkan, enggak paham, paham. Surat saya kirim, enggak paham, paham. Wah yaudah, kalau enggak paham sudah. Saya ingatkan, tak kirimi surat. Kita kirim surat, salawat nabinya belum. Lah mulai dari itu kita membahas, ternyata memang ya tidak sah dalam madzhab Imam Syafi'i. Memang dalam khasyiah Baijuri disebutkan wa wahama ba'duhum khilafa dzalik wa wahama. Kata wa wahama dalam madzhab Syafi'i ternyata lemah sekali yang mengatakan itu sah. Jadi dhamir ini adalah mengatakan tidak sah. Kalau pakai dhamir khutbah tidak sah, kalau khutbah tidak sah Jumatannya tidak sah. Berat dalam madzhab Imam Syafi'i, dan harus kita akui itu pendapat kita, madhab kita. Tapi kalau ada orang lain melakukan kayak begitu, dilihat kondisinya. Untuk ke depan perlu diingatkan, Ustaz jangan pakai itu. Dan bisa dinilai orang kalau masih dengan, kalau misalnya menolak, oh enggak apa gitu aja kok. Oh, kalau ada orang diingatkan mengatakan kok repot, Ustaz masa pakai nyebut Nabi aja repot, balas juga dong. Masa gitu aja repot, yang repot sampean suruh enggak pakai wassalatu wassalamu ala Nabi saja enggak mau. Kok malah mengerti. Jadi kadang-kadang ada intinya Pak, kalau ngingetkan jangan dengan kesombongan. Kadang-kadang menemukan kesalahan, ini dia dapat. Ustaz, enggak benar Ustaz khotbahnya Ustaz. Yang di atas merasa kiai gede, saya ngerti empat madhab. Enggak perlu begitu. Ayo afwan. Selesai. Jadi indah semuanya. Kalau yang ngingetkan tawadhu, yang diingetkan tawadhu wajar. Sebab apa? Orang khotbah bisa saja lupa. Kita pun pernah lupa kok. Kita di ada sebab sudah lama sudah saya pikir lupa namanya rukun, kadang terlalu bersemangat kita ingat di otak kita topik. Jangan itu apalagi khutbah itulah hari raya Idul Fitri. Itu takbir bisa lupa itu. Kita langsung ceramah, kita langsung ceramah takbirnya di tengah jadinya kita. Kemarin khutbah di mana itu? Enggak pakai takbir langsung alhamdulillah. Baru sadar, "Oh iya ini khutbah hari raya." Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah di tengah-tengah. Ingatnya di tengah. Jadi sederhana saja. Jadi kita memang ini adalah mohon maaf perlu kalau kita mengingatkan orang penuh dengan kebijakan. Jangan sampai jadi orang lain ragu. Kalau memang kita jujur, Ustaz punten mohon maaf. Khutbah yang antum baca itu kelihatannya sholawatnya kurang Ustaz. Itu mengingatkan cara yang bagus, punten mohon maaf. Sambung, saya tahu Ustadz memang dalam madhab yang lain boleh, tapi untuk menjaga orang awam barangkali mereka ragu Ustadz. Yang itu bagus kan, enak kalau gitu. Dan kalau diingatkan juga langsung terima, Masya Allah, iya ya, enggak usah nanti sombong. Itu kan saya, menurut madhab lain kan enggak apa-apa, saya juga tahu Ustadz. Gitu. Jadi enggak perlu kita sombong di saat mengingatkan dan di saat diingatkan. Dan itu salah satu hikmah, karena pernah kejadian juga di daerah sini, dekat sini, rupanya ribut sampai diundang orang banyak, satu ustadz-ustadz, rupanya hanya untuk cari pembenar. Gara-garanya yang ingatkan sedikit kurang adab, yang diingatkan tidak mau diingatkan, enggak akan ketemu. Syukurlah kalau diingatkan, enggak ada yang sempurna. Kita pun khutbah kadang salah ngomong. Ngomong, terlalu semangat mengatakan neraka menebut surga. Ya Allah masukkan kami ke neraka, padahal pengen ngomong surga. Ya salah ngomong ya namanya manusia. Itu tidak usah kita menghisap sesuatu kecil yang akan menghitung-hitung itu biasanya ada kedengkian di dalam hati. Umat ulama tidak boleh saling mendengki, tidak boleh saling membenci. Kesalahan ditutup. Bahkan kalau dibela, apalagi itu tokoh, orang selama ini dihormati, sudah lama berjuang, jangan dijatuhkan begitu saja hanya karena kepleset urusan sepilih, apalagi urusan khutbah Jumat yang ulama berbeda pendapat. Insya Allah baik. Yang ingatkan bagus. Yang diingatkan sadar insyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Ada lagi terusannya? Ada. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Buya. Itu memang pengalaman saya pribadi, Buya. Istilahnya khutbah dengan bacaan tadi. Dan itu memang istilahnya disuruh diulang lagi khutbahnya gitu. Tapi saya tetap menuruti aja khutbahnya saya ulang gitu. Ya, saya terima istilahnya kritik dari para sesepuh itu, akhirnya saya ulang lagi khutbah dari pertama lagi. Iya, tapi memang saya paham dari penjelasan Buya tadi, bahwasannya memang menurut mazhab Imam Syafi'i, khutbah ataupun dengan sholawat yang ini tidak sah, itu saya paham. Mungkin itu saja dari saya Buya, dan mangga untuk yang lainnya diberi kesempatan, silakan untuk 3 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama berhubungan dengan mayit. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, kadangkala kemudian kerabatnya belum datang sehingga menunggu kerabat yang masih jauh. Sehingga untuk menguburkannya itu ditelantarkan, dilama-lama. Ini baik, sebaiknya bagaimana yang demikian ini, apakah boleh ditunda sampai nunggu sampai kerabatnya datang? Itu yang pertama. Kemudian untuk memandikan mayit, apakah barangkali boleh yang memandikan itu dalam keadaan junub, misalkan sedang haid misalkan. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang meninggal dunia kemudian tahlilan, kemudian orang itu yang tidak mengerjakan sholat atau tinggal sholat, kadangkala kemudian oleh si tuan rumah dalam tahlilan itu kemudian diberi dividiakan itu, bagi-bagi beras. Ya maksudnya katanya ini nanti untuk fidyah bagi yang meninggal dunia karena tidak melaksanakan sholat. Itu bagaimana hukumnya? Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya Bu ya. Saya mau tanya satu pertanyaan tentang masalah kaidah fikih, yaitu al-jum'atu sholatun ala haliha al-jum'atu sholatun maksurah au sholatun ala haliha. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan tentang hadis Bulughul Maram tadi, bahwa ketika ada orang yang bertanya tentang sesudah makan daging kambing, kemudian artinya Rasul tidak menyuruh untuk wudu, tetapi begitu seseorang itu memakan daging unta, maka kemudian dianjurkan atau diperintahkan untuk berwudu. Sesungguhnya apa sih perbedaan atau kajian tentang antara daging kambing dengan unta sehingga ada perbedaan untuk tidak dianjurkan berwudu kemudian ada perintah wudu. Kemudian yang kedua menyangkut tentang lagi sholat Jumat, menyambung dari pertanyaan tadi bahwa konon katanya sholat Jumat itu khutbahnya tidak boleh lebih panjang daripada sholat Jumat. Itu artinya kriteria kepanjangan dari khutbah Jumat itu seperti apa? Sedangkan kita tahu sholat Jumat itu sendiri lamanya juga tidak terlalu lama sekali. Sehingga kalau kita berpatokan pada kaidah tersebut, maka betapa pendeknya khutbah Jumat itu. Sementara wahana untuk dakwah itu yang paling efektif menurut saya adalah di khutbah Jumat. Sekian barangkali, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang pertama tentang menunda penguburan. Ada beberapa hal yang disunatkan untuk dipercepat. Buka dipercepat. Menikahkan anak perempuan dipercepat. Sunnah. Jenazah dipercepat. Tapi semuanya itu jika mungkin. Artinya kalau ada jenazah bisa dipercepat. Itu lebih bagus daripada ditunda. Kecuali ada banyak hal misalnya hujan yang repot bagi orang yang ingin melaksanakan sun apa fardu kifayah. Atau mungkin di tengah malam mungkin kuburannya itu adalah tempatnya tidak nyaman untuk ditempuh. Maka bisa ditunda sampai esok. Tapi tidak ada penundaan itu karena bukan sunnah menunda pengkuburan ya, karena si A dan si B. Bukan sunnah, tapi kadang itu hanya sekedar jaga perasaan saja barang. Nah, kalau seperti itu masuknya masuk bab lain. Ya misalnya ibunya yang mau datang saja kok ditinggal, pengen lihat wajahnya. Kenapa tidak kita perkenankan? Pun demikian, kita harus tahu mempercepat pengkuburan tidak wajib. Yang wajib itu mayat harus dikubur sebelum rusak, jangan sampai terlalu lama. Sebab kalau sampai terlalu rusak, keluar bau, nanti jadi bahan omongan, dan itu termasuk kita itu menghinakan mayit. Itu jadi haram. Tapi kalau ditunda untuk menunggu, itu memang bukan sunnah, tapi bukan masuk bab haram. Maka dari itu, barangkali ini juga kadang terjadi perselisihan di kampung. Yang satu pakai hadis sok hadis sunnah-sunnah, sementara yang ditunggu ini siapa? Yang ditunggu ini anak kesayangannya yang selama ini Masya Allah pesen-pesen tolong tunggu, saya pengen lihat wajah ibu saya, diperkirakan kapan datangnya. Kalau orang bakti masih belum jelas ya tidak usah ditunggu. Tapi masih saya ini aduh cicit, misalnya sampai Tegal nih tolong tunggu. Tegal ya. Sudah ini sunnah sampai di sini dikubur. Tidak gelo dengan mayat tapi digelo dengan yang mengkuburnya itu. Jadi memang sunnah. Tetap adalah kalau ada mayat itu segera dikuburkan. Segera dikubur. Ini adalah satu kesunahan supaya dia tidak lama-lama. Karena setelah itu ada hari, apalagi mayatnya orang ahli iman. Mayatnya orang ahli iman, dia akan segera diperhitungkan urusannya. Dan setelah itu dia akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kelegaan hati. Jadi tidak sunat ditunda karena keluarga. Tidak sunat ditunda, ya, jadi. Tapi kalau penundaan itu karena ada udzur kesunatannya tetap, misalnya harus dikubur secepatnya, hujan deras, ditunda tetap dapat kesunahan. Karena apa? Maksudnya dia mempercepat, tapi ada halangannya. Kemudian orang junub memandikan mayit, haid memandikan mayit juga boleh, enggak ada masalah, tidak ada syarat. Ya. Orang junub memandikan mayit juga diperkenankan, sebab yang dimandikan adalah mayitnya. Orang haid memandikan mayit boleh dan sah, jatuh fardu kifayah. Jadi enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa dan enggak ada urusannya dengan yang memandikan. Tapi yang penting yang dimandikan. Yang dimandikan mati benar ya, saat itu adalah kewajiban. Cuman yang perlu diperhatikan kalau memandikan mayit, hati-hati. Laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan. Ini yang sering salah. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan adalah laki-laki. Dari kaum laki-laki dipilih dari kerabatnya. Kalau dari laki-laki kerabatnya itu tidak ada, ya laki-laki yang lain, yang mati laki-laki. Kalau dari laki-laki sudah tidak ada, misalnya perempuan, baru boleh memandikan kalau perempuan itu mahram. Mahram itu siapa? Yang tidak boleh dinikahi ibunya, bibinya, anaknya, ya ini istrinya, itu adalah termasuk boleh memandikan. Jadi kalau seperti itu boleh. Lah kalau perempuan sudah enggak, perempuan yang mahram enggak ada, kan laki-laki tidak ada, perempuan yang mahram, perempuan yang tidak boleh dinikah, anaknya enggak ada. Maka siapa yang memandikan laki-laki yang mati ini? Dijawab, tidak usah dimandikan. Ini menurut pendapatnya Imam Ramli rahimahullahu ta'ala. Ya sudah, langsung dikubur, tidak disolati, karena yang tidak dimandikan tidak usah disolati. Ini harus jelas kayak begini. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami, pengikut mazhab Imam Syafi'i, orang besar. Ibnu Hajar dengan Imam Ramli itu satu kelas, pinter-pinter semuanya, hebat-hebat semuanya. Cuman kadang terjadi perbedaan. Kalau menurut Ibnu Hajar, jika laki-laki yang meninggal kok tidak ada laki-laki yang memandikan, perempuan dari kerabatnya juga tidak ada yang mahram, maka ditayamumi saja oleh perempuan, itu pun harus pakai hail, mungkin pakai sapu tangan ditayamumi. Nah, kalau sudah ditayamumi itu termasuk mengambil salah satu cara mensucikan dalam keadaan udur, maka karena sudah ditayamumi, setelah itu dikafani baru boleh disolati, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Begitu juga kalau orang perempuan yang meninggal, yang memandikan adalah perempuan. Dan kalau tidak ada perempuan, laki-laki dari mahramnya. Kalau laki-laki dari mahramnya tidak ada, ya sudah, enggak usah dimandikan. Jangan cari dosa, jangan kasihan. Kenapa kasihan? Sebab orang mati itu wajib memandikan bagi yang hidup. Kalau ada orang Islam mukmin waliullah mati enggak dimandikan, tetap masuk surga. Nah, ini bukan urusan dia, dia sudah dijatah surga. Jadi memandikan orang mayit itu bukan kebutuhan mayit, kita harus faham. Memandikan orang mati itu kewajiban bagi yang hidup. Kasihan, gak ada yang mandiin, gak ada yang nyolati. Memangnya kenapa? Didoakan oleh orang sedunia sudah. Jadi itu kewajiban kita. Sholat juga kewajiban kita. Bukan kewajiban, bukan untuk yang mati itu, tidak. Itu jangan salah. Jadi karena dia tidak dimandikan, maka juga tidak disolati. Sebab syarat yang disolati harus dimandikan. Maka dari itu harus perhatikan, lebay-lebay itu harus hati-hati. Mentang-mentang lebay, wah ini jatah saya ini. Kalau enggak kan siapa yang dah? Ah, mentang mayatnya perempuan, dia guyar-guyar, lebay ngaco ini namanya ya. Lebay laki-laki, mandikan laki-laki. Bang, kalau memang enggak ada yang bisa, mandikan kok enggak bisa. Ajari dari jauh Pak Lebay. Anak-anak perempuannya suruh mandikan ibunya. Nah, tinggal kamu guyur saja selesai. Memandikan mayat enggak susah kok. Pokoknya meratakan tubuh, mengeratakan air ke sekujur tubuh itu selesai. Enggak ada susah. Sebab intinya kayak orang mandi besar, ibaratnya kalau dipegang tengkoknya, dicelupkan di sumur, diangkat sudah beres. Ibaratnya begitu. Yang penting air merata ke sekujur tubuh. Maka ini harus belajar ilmu memandikan mayat. Masalah fidyah. Kalau ada orang meninggal dunia, dia punya utang sholat. Sebelumnya kita harus berbicara, tidak diperkenankan semestinya seorang mati, orang meninggal punya hutang itu enggak boleh aslinya. Sebab meninggalkan sholat itu kan tidak diperkenankan harga mati. Tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat. Enggak bisa berdiri, boleh duduk. Enggak bisa duduk, boleh baring. Enggak bisa baring, boleh telentang. Enggak bisa telentang, boleh isyarat dengan pelupuk matanya. Kalau enggak, dengan hatinya. Cuman barangkali orang enggak ngerti, enggak bisa atau ya apa, tiba-tiba mati punya hutang sholat 1 bulan. Ini bagaimana? Dia punya hutang 1 bulan. Apakah harus dibayar fidyah? Jawabnya, pendapat yang pertama dalam mazhab Imam Syafi'i dan yang dikukuhkan adalah tidak dikodok, tidak difidyahin. Cukup diistighfari yang banyak. Pendapat yang pertama dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak dikodok, tidak difidyahin. Pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Pendapat yang kedua di dalam mazhab Imam Syafi'i, dikiaskan dengan puasa, difidyahi. Fidyah itu adalah setiap satu sholat dibayarkan 6,7 on. 6,7 on atau 6,5, pokoknya 7 on lah, jangan pelit-pelit lah. Gitu ya. Itu menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ini yang pernah diambil oleh Imam Subuki, bahkan Imam Subuki sendiri pernah melakukannya, di qadha. keluarganya yang qada. Salat duhur diganti salat duhur. Saya salat duhur ya untuk ibu saya. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i, madhab Syafi'i yang ketiga. Loh, kalau sudah tahu begini disesuaikan. Kalau ternyata orangnya fakir, melarat, yang ditinggal hanya duit 200.000, jangan pakai fidyah, kasihan. Jadi ustadznya ini memang harus cerdas, jangan fidyah, jatah saya nih fidyah, nggak bener tuh. Dan fidyah diberikan kepada fakir, miskin, tolong disesuaikan, karena madhab Syafi'i luas. Kalau memang orangnya meninggal, punya duit cuma 300-400.000, pakai fidyah untuk sebulan, habis kurang nanti. Ya sudahlah, tidak usah pakai fidyah, sebab yang mengatakan wajib difidyai diambilkan dari peninggalannya. Ya ini, karena kita katakan wajib, itu utang kepada Allah, fidyah. Tapi menurut pendapat Syafi'i yang dikukuhkan, tidak pakai fidyah, tidak pakai qadha. Pendapat yang kedua, difidyain kiasan seperti dalam puasa, seperti puasa. Pendapat yang ketiga adalah diqadha. Lah berbeda dengan puasa. Kalau puasa pendapat yang pertama yang dikukuhkan adalah difidyahin. Pendapat yang kedua diqadha'in. Ini puasa. Biarpun ada riwayat dari Imam Bukhari bahasanya man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu. Kalau orang mati kok punya utang puasa, ahli warisnya yang memuasain. Tapi ternyata di dalam mazhab Imam Syafi'i mengqadha' puasa itu pendapat yang kedua, karena ada hujah lain. Jadi kalau dalam puasa orang tua meninggal punya utang puasa, yang pertama diapain? Fidyah, itu pendapat yang pertama. Yang kedua diqadha'. Jadi itu pun disesuaikan kayak begini. Aduh mau fidyah, sayang bener nih 2 tahun enggak puasa, 30 hari kali 6. Satu kan ah ya sudah kasihan diqadha'in aja. Ya anak-anak semuanya mau puasain ya. Mau ya sudah beres diqadha'in. Jadi kalau ada orang yang mengingkari tidak boleh diqadha, itu adalah enggak faham hadis sahih Bukhari. Man mata wa alaihi siyamun, barang siapa mati punya utang puasa, falyasum anhu waliyuhu, hendaknya berpuasa itu walinya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i itu urutan yang kedua. Urutan yang pertama adalah difidyah. Dan difidyah ini yang dijadikan kiasnya di dalam sholat. Sholat disamakan pendapat kedua dalam sholat. Jadi jangan dibolak-balik, ini sering ketuker ya. Kalau tidak dijajar nanti salah. Biasa, kalau misalnya hari ini kita ngomong masalah fidyah puasa sholat, besok ngomong fidyah puasa, ketuker tuh nanti. Makanya sengaja kita jajarkan fidyah sholat seperti ini, fidyah puasa seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Oh Jum'ah, ini memang ada di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri diperdebatkan masalah apakah Jum'at itu sholat yang dikurangi ya, dikosor, atau Jum'at itu adalah sholat memang asli seperti itu. Nah, jawabnya adalah sholat Jum'at ini adalah termasuk yang dianggap oleh kebanyakan ulama adalah sholat Jum'at adalah seperti itu. Bukan itu dikosor dari sholat duhur. Sehingga ada dua khutbah, dua khutbah itu makomnya makom, dua rokaat. Jadi tidak ada yang dikurangi dalam sholat Jum'at. Dan itu ternyata memang diperselisihkan ulama, hakikat Jum'at itu apakah duhur dikosor, atau itu adalah memang sholat Jum'at khusus, atau memang itu duhur yang dikurangi. Ulama berbeda dalam hal ini. Sebagian mereka kebanyakan mengatakan katakan itu adalah Jumat itu adalah dengan hitop yang baru, bukan saja itu bukan kosor, itu bukan duhur yang dikurangi, tapi Jumat. Lalu duhurnya di mana? Duhur ditiadakan di hari Jumat karena sudah ada Jumat yang lebih utama. Ini adalah perbedaan ulama dan ternyata khilaf itu tidak ada maknanya. Setelah itu coba, khilafnya adalah khilaf yang tidak ada faedahnya. Ini akhirnya apapun bentuknya sholat Jumat adalah wajib. Khutbah juga wajib. Jadi khilaf itu adalah khilaf bila faedah kata ulama. Jadi khilaf semacam itu memang ada dibahas. Khilaf itu dibahas oleh para ulama, tapi setelah itu menyimpulkan apa di balik itu semua faedahnya? Faedahnya enggak ada. Apakah sholat Jumat itu dikosor dari duhur atau itu sholat yang betul-betul sempurna? Tapi ternyata semuanya adalah tidak ada di dunia ini yang melakukan sholat Jumat lebih dari 2 rakaat. Semuanya 2 rakaat. Hanya sebagian dari kaum muslimin mengulang sholat Jumat dengan duhur. Itu juga perlu dijelaskan dengan yang halus ya. Sholat Jumat sudah sempurna, tapi sholat duhur lagi. Kasihan orang awamnya nanti harus mengulang sholat. Nah ini ada. Jangan kita memberikan sesuatu yang berat kepada orang awam. Bahkan kepada orang awam sebisa mungkin diringankan. Kemudian khutbah itu sebaiknya itu panjang atau pendek ya. Disebutkan tandanya orang faqih itu kalau ngomong khutbah itu pendek. Tapi kalau sholat, baca sholatnya, baca suratnya yang panjang. Pendeknya orang faqih, maksudnya apa? Ngomongnya genah, teteh, pendek tapi faham. Ada orang panjang pun gak faham, musibah. Cuman memang secara umum khutbah Jumat tidak perlu dipanjang-panjangin karena kewajiban. Jangan ngurus masalah tambahannya, misalnya media dakwah paling tepat adalah di hari Jumat, karena memang orang yang enggak pernah Jumat, orang enggak pernah ke masjid pun datang di hari Jumat. Makanya biasakan dengan kalimat yang berbobot. Misalnya kalimat pendek tapi mengena. Jangan mikir panjangnya kalimat yang akan dibacakan. Tapi ingat, meringankan khutbah itu penting karena apa? Khutbah dan Jumatan itu adalah biasanya menyisihkan waktu di antara kerja. Anda yang pengangguran mungkin tidak ada masalah. Tapi yang kerja di kota itu jamnya dikasih kesempatan istirahat cuma 1 jam. Jalannya ngambil air wudhu semuanya. Jadi kalau sudah lebih dari jam 1 keringetan, nanti Senin dimarahi sama bosnya. Jadi kita harus memperhitungkan yang demikian ini. Jadi untuk sholat Jumat itu memang lebih sunnah, jangan lama-lama. Karena kewajiban. Diringkas saja. Terus ukuran panjang itu seperti apa? Selagi itu pernah dilakukan Nabi Muhammad, tidak dianggap panjang, tidak kurang, persis pas. Sehingga ada ayat-ayat yang dibaca adalah ayat-ayat tertentu, seperti misalnya Sabbihisma, kemudian apa? Hal ataka hadithul ghasiyah. Ini adalah termasuk ayat-ayat itu adalah bukan termasuk dianggap panjang karena pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebisa mungkin kalau khutbah itu sedikit, setengah jam sudah lama. Hari ini kita khutbah setengah jam sudah kelamaan kayaknya. Jadi biarpun enak sekalipun, yang merasa enak, yang lagi punya kewajiban ruwet. Kenapa? Sebab sholat Jumat harus dilakukan di masjid. Dan kalau sholat duhur dia bisa melakukan di rumah. Tapi kalau Jumat dilakukan di rumah kan tidak sah ya. Sementara dia punya kewajiban, dia pengennya ke masjid itu langsung. Sehingga benar tidak wajib menghadiri khutbah Jumat. Yang penting sholatnya itu sudah sah. Ini adalah keringanan yang luar biasa. Jangan sampai kita membebani mereka. Tapi jangan terlalu kilat. Ada sebagian kilat. Dengar azan baru berangkat sudah assalamualaikum. Rupanya khutbahnya cuma rukun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil allam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa bilahikum wa bilahi ahdatil muhdadun. A'udhu billahi syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Wa rakallahu walakum firqa'limun. Orang mereka ngapain khutbah itu? Ini kelewatan kalau begitu itu. Ini ada. Memang ada, dulu ada di pondok kita itu memang kalau khotib dari luar, anak-anak senengnya luar biasa. Kenapa? Rukunnya dok. Di pondok dulu tuh seneng. Jadi kalau ada satu ustaz itu kalau khotbah cuma rukunnya dok. Jadi paling seneng. Bur, cepat bubar. Jadi kalau lama-lama juga, kalau lebih dari setengah jam itu sudah fitnah kayaknya. Karena sebagian orang khususnya yang di kota, itu dapat jatah 1 jam. Jam 12 sampai jam 1. Itu toh keluarnya berapa menit ini. Kalau lebih dari jam 1 sudah gundah mereka. Bisa saja mengatakan, ah enggak usah Jumatan. Sebab nanti khotibnya panjang. Itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Cukup insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim. Allahumma ya Allah berikan kepada kami ya Allah hidayah-Mu, bimbingan-Mu ya Allah. Berikan kepada kami keinsyafan ya Allah. Jauhkan kami dari kedengkian ya Allah. Di saat kami melihat kesalahan ada pada orang ya Allah, berikan kepada kami hikmah di dalam mengingatkan. Dan di saat kami diingatkan, di saat kami salah, berikan kepada hati kami keinsyafan untuk menerima peringatan dan teguran tersebut ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan di dalam berdakwah. Jauhkan kami dari kesombongan di dalam mengajar. Jauhkan kami dari kesombongan dengan ilmu kami ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan dengan harta kami. Jauhkan kami dengan kesombongan dari pangkat kami ya Allah. Jauhkan kami dari sifat sombong. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Kami takut itu ya Allah. Surga-Mu adalah harapan kami. Ridho-Mu adalah yang kami cari. Jangan sampai kami masuk ke tempat murka-Mu ya Allah. Neraka adalah tempat murka-Mu. Tidak ada yang masuk neraka kecuali orang yang Kau murkai. Ya Allah, berkailah majlis ini dan yang hadir di tempat ini, yang biasa hadir lalu saat ini tidak bisa hadir ya Allah. Jangan sampai mereka terhalang dari barokahnya majlis ini. Sampaikan barokah dan pahala majlis ini kepada mereka yang biasa hadir lalu tidak bisa hadir. Dan jadikanlah yang setelah hadir ini adalah sebab orang lain menjadi baik ya Allah. Dan jadikanlah yang hadir ini adalah sebab orang lain mendapatkan keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Allah, berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah keluarga kami, berkailah anak istri kami, berkailah suami kami, berkailah orang tua kami, berkailah rumah kami, berkailah jalan kami, berkailah toko kami, berkailah warung-warung kami, berkailah sawah kami, berkailah kantor kami, berkailah musholah kami, berkailah masjid kami, berkailah madrasah kami, berkailah pesantren kami, berkailah ilmu kami, berkailah harta kami, berkailah yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, jauhkan kami dari segala fitnah, ya Allah, ampuni dosa kami, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, jika ada yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah dalam bayar hutang kami, ya Allah, berikan kepada kami umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman senantiasa hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا رب. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.